sawang soroti pripatmu jane ku ngerti ora ati sliramu nanging anane mung se wates kanca padha ora wani ngungkapke tresno yen ku pandang gemerlap nyang pripatmu terbang gambar baru ning atimu nganti kapan abot iki ora mau dukung mung dadi kanca mesra merko kepandang cinta. Karena Sebentar, saya kalau tidak kenalan dulu makanya saya ini bingung. Namanya? Heru Prastia. Heru Prastia.